بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم أجمعين. Masuk pada nasihat yang ke-8 dari nasihat yang disampaikan oleh beliau Imam Diyar Yamaniyah Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Mukbil Rahimahullah Ta'ala. Maka kata beliau, nasihat yang ke-8 adalah al-hirsu ala mujalasatis salihin, al-hirsu ala mujalasatis salihin wa ahli al-fadl. Bersemangat untuk bermujalasah, duduk bersama orang-orang soleh dan juga ahli al-fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Seorang dikatakan orang yang soleh yaitu tatkala mereka mengikhlaskan niat mereka di dalam beramal dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dianjurkan dengan sangat bagi kita para talabatul ilm untuk bersemangat duduk bermujalasah, berkumpul dengan mereka. Maka diterangkan oleh syarih di sini kenapa demikian? Wasuhbatu wal mujalasah wal ulfah laha atharun 'alal qalbi wasair. Dikarenakan yang namanya persahabatan serta mujalasah, mencari teman duduk, serta ulfah, kecondongan hati bergaul, ini semuanya laha atharun 'alal qalbi wasair. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membentuk kepribadian hati seseorang dan juga langkah-langkah yang akan dia lakukan. Dikatakan oleh orang Arab, as-sahibu sahib, yang mana sahib pakai shad, teman sahib, menyeret teman duduknya untuk bersikap dan bersifat seperti dia. Betapa banyak seorang yang mendidik anak-anaknya di rumah dengan adab, akhlak yang bagus, tatkala tinggal di lingkungan yang jelek, ketika keluar tidak terpantau dengan baik, tiba-tiba pulang membawa kata-kata kotor, tiba-tiba pulang membawa akhlak yang kurang bagus. Demikianlah yang namanya suhbah. Sahib sahib, namanya teman, akan menyeret kepada kepribadian orang yang mau berteman dengannya. Sehingga dikala seorang dia menginginkan kebaikan, maka hendaknya bersemangat untuk bermujalasah, mencari teman duduk orang-orang yang soleh dan ahlul fadl. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, nanti sendiri kata syarih sebelumnya, walidza ja'al amru minallahi 'azza wa jalla wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi mujalasatis salihin wal bu'di 'an julasa'is su'. Oleh karena itu, karena saking besarnya pengaruh teman duduk ataupun juga sahabat karib, maka datanglah perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita senantiasa bermujalasah dengan orang-orang soleh dan menjauh dari bermujalasah, mencari teman-teman duduk orang-orang yang jelek. Wa min dzalika, dan diantaranya Syekh Mukbil menyebutkan ayat yang ke-28 dari surat Al-Kahfi, wasfir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu al-hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Maka sabarkanlah dirimu, tahanlah dirimu dan jiwamu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, yang mereka beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi ataupun sore. Di waktu pagi ataupun sore, yang mereka ikhlas yuriduna wajha, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynak, dan janganlah kau palingkan pandangan matamu ke arah yang lain, berpaling dari mereka orang-orang soleh. Turidu zinatal hayati dunia, hanya sekedar menginginkan perhiasan dunia. Apakah sifatnya harta? Apakah sifatnya wanita? Apakah sifatnya dunia? Dunia, jangan kau palingkan dari mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, demikian pula janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka. An dzikrina, dari mengingat kepada Allah, mengingat ayat-ayat Allah, jangan kau palingkan, jangan kau ikuti orang-orang yang seperti ini, yang lalai dari mengingat kepada Allah. Wattaba'a hawa, dan mereka akhirnya mengikuti hawa nafsunya. Jadilah urusannya furutu'i dha'i'an, sia-sia. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam Bada'i Tafsir jilid yang ketiga halaman yang ke-120, maka kata beliau, fi hadhil ayat, pada ayat ini, fayan bagi lirrajuli ayyam dura fi syekhihi wa qudwatihi wa matbu'ih, maka seyogianya bagi seorang untuk memperhatikan terhadap guru yang akan dia ambil ilmunya, atau kedua orang yang akan dijadikan sebagai figur baginya, serta matbu'ihi, atau orang yang akan dia ikuti. Diperhatikan dahulu. In wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullah ta'ala wa ittiba'u sunnah wa amruhu ghairu mukharritin ay mubayyin bal huwa hazimun fi amrihi falyatamassak bi ghazrihi. Apabila dia mendapatkan bahwasanya orang yang akan dia ambil ilmunya sebagai guru, atau yang akan dia jadikan sebagai figur, atau yang akan jadikan dia sebagai ikutan, adalah orang yang memang lebih dominan urusan kebaikannya, nah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa mengikuti sunnah, dan perkara yang dia lakukan bukanlah perkara yang sia-sia. Bahkan dia hazimun fi amrihi, orang tersebut komitmen di dalam urusan yang dia lakukan dalam ibadahnya. Maka kita lihat komitmen dengan sunnah dan sebagainya. Fal yatamassak bi gharzihi, maka engkau berpegang teguh untuk menancapkan kakimu pada orang tersebut. Itu bermujalasah dengannya. Dan hal ini demikian pula dicatatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau tatkala mau mengambil ilmu, kata beliau, wajadtu sab'ina rajulan 'indal asatin, aku dapatkan 70 orang 'indal asatin, yang berada di ustuwanah, yakni di samping, di Masjid Nabawi, di samping daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Aku mendapatkan 70 orang alladzina yaqulu qala Rasulullah wa qala fulan, yaitu orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dengan membawakan hadis, qala fulan, dengan ucapan para sahabat. Nah, dipantau dulu sama beliau. Wa lam akhud minhum ahada, aku tidaklah mengambil salah seorang pun dari mereka. Kenapa? Tentu ada sesuatu. Walaupun bisa memaparkan Al-Qur'an, sunnah Nabi, perkataan sahabat, namun ada sesuatu tidak diambil sama Imam Muslim. Hatta ja'ana Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, sehingga datang kepada kami ke kota Madinah Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim, yang kalau kita lihat biografi beliau dan pemaparan ulama tentang beliau, maka kita dapatkan muttafaqun ala jalalatihi, orang tersebut disepakati tentang kemuliaannya, wahifzihi, dan juga penjagaan beliau, hafalan dan juga terhadap sunnah. Akhirnya fayuzdahamu ala babi, kata Imam Malik, berbondong-bondong manusia berebutan ingin belajar kepada beliau. Ini demikian. Jadi tidak sekedar kesolehan yang nampak dengan zahir, ditinjau dulu, ditinjau dulu. Sehingga al-imam al-khatib al-Baghdadi di dalam kitab al-Faqih wal-Mutafaqih, beliau membuat bab ikhtiarul fuqaha alladhi yu'khad minhul ilm, bab memilih fuqaha, orang-orang faqih, para ulama, guru-guru yang akan kita akan ambil ilmunya. Tidak lain ini semua merupakan aplikasi ataupun realisasi perkataan Ibnu Sirin rahimahullah bahwasanya inna hadza ilmu dini, agama ini adalah, ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanduru aman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agama. Ini demikian. Sehingga barakallahu fikum, di sini di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita untuk senantiasa duduk dengan orang-orang soleh, dan untuk kita tidak mengikuti orang-orang yang lalai hatinya dengan urusan dunia, sehingga mereka perkaranya purut sia-sia. Dunia tidak dapat, yang namanya rezeki sudah pasti, paten, tentuan Allah segitu ya tetap segitu. La yaziduhu harsul harisin, tidak bertambah dengan semakin antusiasnya dan semangatnya orang yang mencari. Ataupun juga wala yang kusuhu karohiyatul karihin, tidak mengurangi sentimennya kebencian orang-orang yang membenci, tetap rezeki segitu. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagilah waktu kita, waktu mencari nafkah, niatkanlah ibadah, bukan dalam untuk berbangga-bangga membesarkan dunia, namun dalam rangka untuk ibadah, membekali diri kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, memberikan nafkah yang halal, dan mendukung ibadah yang mungkin kita bisa lakukan untuk infak bagi yang kita kena kewajiban melakukan ibadah-ibadah maliyah dan seterusnya. Nah, ini demikian. Maka di sini kata beliau, fahadhil ayat fiha al-hathu ala mujalasati sholihin. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini ayat yang ke-28, padanya ada anjuran untuk senantiasa bermujalasah dengan orang-orang soleh, wa tahdhiru min ahlil ahwa, dan tahdhir, peringatan dari ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Wal julasa isu, dan juga dari teman-teman duduk yang jelek, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya teman kecenderungannya menyeret, menyeret kepada sifat yang ada padanya. Ini demikian. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di samping kita menjauhi ahlul bidah, disarankan kepada duduk bersama orang-orang soleh, namun juga selektif. Nah, selektif supaya diarahkan di sini. Kemudian Syekh Mukbil membawakan rahimahullah, membawakan wa qala Allah taala, firman Allah taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Wa yauma ya'dhu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Nasallahu salamun afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari tatkala orang-orang zalim ya'uddu yadayhi, ya'uddu ala yadayhi, tatkala menyandarkan tangannya di atas dagunya, menyesal. Yaumul qiyamah nanti mereka menyesal. Tatkala dihadapkan kepada azab yang Allah siapkan bagi orang yang zalim, yaqul, mereka menyatakan, ya laitani, aduh seandainya dahulu aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mau mengikuti jalannya rasul dan orang-orang yang mengikuti rasul dengan baik dan benar. Ya wailata laitani, aduh celaka seandainya dahulu aku lam attakhid fulanan khalida, tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Nah, kenapa demikian? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani, karena dia telah menyimpangkan aku dari peringatan Allah setelah datang peringatan tersebut, telah aku ingat. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan menjadi khosim. Ya, musuh ataupun pendebat bagi orang-orang yang zalim. Demikian manusia. Kalau antum membuka kitab-kitab tafsir, antum akan mendapatkan sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah pada Uqbah ibn Abi Mu'ayyib. Uqbah ibn Abi Mu'ayyib yang dia memiliki teman di zaman jahiliyah, Ibnu Khalaf. Teman dekat, duduk bareng, makan bareng, susah senang bersama. Teman dekat. Keduanya dalam keadaan musyrik. Hingga akhirnya dalam suatu riwayat, Uqbah ibn Abi Mu'ayyib menginginkan untuk mengundang Nabi menjamu beliau. Namun Nabi enggan memenuhi undangan tersebut karena masih musyrik, masih kafir. Kecuali kalau masuk Islam. Maka dia pun menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nabi datang. Selesai, terdengarlah berita ini oleh teman dekatnya. Siapa? Ibnu Khalaf. Bertemu di jalan, asobauta ya Uqbah, apakah engkau telah keluar dari agama nenek moyangmu wahai Uqbah? Wallahi wajhi wajhika haram. Demi Allah, saat ini aku tidak lagi mau bertemu denganmu. Wajahku dengan wajahmu haram untuk bertemu. Waduh. Goyang sudah. Teman dekat, banyak jasa. Teman dekat, sudah gimana? Pilih mana kira-kira? Nah, ternyata Uqbah memilih dengan teman. Oh, aku kan dulu seperti ini hanya sekedar supaya mau datang saja. Demi Allah, saya tidak demikian. Saya masih di atas agama begini, begini, begini. Akhirnya api di atas kekufuran. Nasolah salam wal afiyah. Nah, lihatlah di sini penyesalannya datang. Sehingga di sini dikatakan oleh syarif, wa amma ayatul Quran. Adapun ayat Quran yaitu surat Al-A'raf ini, surat apa? Al-Qur'an ini ayat 27 dan 29. Fa dhahiru anna syekha, yang nampak bahwa syekh memaparkannya, saqaha li bayani khatari julasa isu, ingin memaparkan ayat ini dalam rangka untuk menerangkan bahayanya, menerangkan bahaya teman-teman duduk yang jelek. Kama fi mawadhi' ukhra, sebagaimana diterangkan dalam tempat-tempat yang lain, min kutubih, dari kitab-kitab Syekh rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Coba lihatlah tadi. Faqad adallani ba'da dzikri ijaan, apa? Ba'da faqad adallani 'ani dzikri ba'da ijaan. Dia telah menyimpangkan, menjadikan aku sesat kembali setelah aku teringat, dan telah datang kepadaku peringatan. Sudah ingat, sadar. Ia kembali lagi ke teman-temannya yang dulu. Berpikiran sesat lagi. Berprinsip penyimpangan lagi, dan seterusnya. Sehingga di sini, ulfah ya ikhwan. Penting, kecondongan hati. Kecondongan hati. Jagalah diri. Nah, bukan maknanya kita merasa bersih sendiri, bukan. Namun dalam rangka bersyukur kepada Allah menjaga diri-diri kita. Kenapa demikian? Li'annal qalba dha'if, karena yang namanya hati itu lemah. Nah, hati itu lemah. Lebih-lebih mereka orang yang sensitif perasa. Kadang gimana, gimana, akhirnya mudah terbawa kepada teman-teman lamanya. Sehingga di sini Syekh memaparkannya dalam rangka untuk menerangkan khatari julasa isu, bahayanya teman-teman yang jelek. Kama fi mawadhi' wa ma fi mawadhi' ukhra min kutubihi, sebagaimana dalam tempat-tempat yang lain dalam kitab-kitab Syekh. Fa inna jalisa su la yanfa'u min aghwa'i min apa min aghwahu, karena sesungguhnya jalisa su, orang yang apa, teman duduk yang jelek ini tidak akan kita mengambil manfaat dengan penyimpangan yang ada padanya. Apa manfaatnya? Ujung-ujungnya paling sekedar dunia. Sekedar dunia. Apalah artinya dunia? Ya. Yang digambarkan sekedar celupan jari ke air. Lah inilah dunia kita. Sedikit. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini fa'inda dzalika tabarra'a dzalikal miskinu minhu wa la yanfa'uhu dzalik, maka tatkala di hari kiamat datang azab, berlepas diri mereka. Salah siapa ngikuti? Aku enggak ngajak-ngajak kau masuk neraka dan seterusnya. Salah siapa ngikuti dan seterusnya. terlepas diri Nabi Sallam awal afiyah. Maka kata Syekh Mukbil rahimahullah selanjutnya, fi sahihain, dan di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan penggambaran kepada kita tentang teman-teman duduk kita. Kata beliau, matalu jalisi sholihi wa jalisi su, permisalan orang yang memiliki teman-teman duduk yang soleh dan permisalan orang-orang yang memiliki teman-teman duduk yang jelek. Bagaimana permisalannya? Kama kahamilil miski wa nafikhil tir. Yang pertama, teman-teman duduk yang soleh bagaikan orang yang membawa minyak wangi. Teman-teman duduk yang jelek seperti orang yang pandai besi. Nafikhil tir, meniupkan ubupan daripada api. Demikian. Maka kata beliau, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun orang yang membawa minyak wangi, kalau kita berteman dengannya, maka bisa jadi dia akan dia memberikan kepada kita minyak wanginya, dioleskan demikian. Atau bisa jadi kita akan membelinya sehingga mendapatkan wanginya, ataupun minimalnya kita mendapatkan bau harum daripada wewangian yang dia bawa. Ini demikian. Nah, demikian. Adapun nafikhil tir, orang yang dia meniup upupan pandai besi, maka imma ayyuhriqu thiyabaka, bisa jadi akan membakar bajumu. Kita terbawa kepada kejelekan dia. Wa imma anta didamin hurihan matinan, ya, matna. Imma, atau bisa jadi kita akan mendapatkan bau busuk tidak sedap, bau asap minimalnya demikian. Nah, sehingga di sini kita harus selektif di dalam memilih teman. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka na'am, kata beliau, fa'ala hadza, berdasarkan ini, fa'ansahuka bil bu'di an hadhil hizbiyatil mubtada'ah, maka aku nasihatkan kepada kalian untuk menjauhi an hadhil hizbiyatil mubtada'ah, dari hizbiyah-hizbiyah ini, kelompok-kelompok yang diada-adakan. Wan hadil jamaatil mubtada, dan dari jamaah-jamaah yang diada-adakan bid'ah. Diterangkan oleh syarih, al hizbiyah, yang namanya hizbiyah, dari hizbi. Apa itu hizbi? Hiya minal bid'ah. Ini termasuk bagian dari perbuatan bid'ah. Allati tanassarat fi asrina wa sara laha makhalif, yang mana sudah mulai tersebar di zaman kita ini, dan mulailah dia memiliki makhalif, memiliki cakar-cakar, cabang-cabang. Naik sini. Hizbiyah, demikian ya. Siapa hizbiyah itu? Hizbiyah mereka adalah kelompok. Bahasanya, secara bahasa, hizbi kelompok. Secara umum, hizbi ada dua, hizbullah dan hizbus syaitan. Bagaimana kita bisa membedakan? Kembalinya adalah kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, Al-Quran dan Sunnah. Ikuti tersebut. Dan janganlah ikuti selain keduanya awliya, untuk kalian berloyalitas. Berwala wal baro. Loyalitasnya dibangun di atas apa? Penegakan kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka dia hizbullah. Nah, dia hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kelompok Allah itulah yang benar. Orang menyimpang dari kitab dan sunnah, menjauh kita darinya. Kenapa? karena engkau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan jadi hizbullah. Yang kedua, membangun loyalitasnya bukan di atas koridor Al-Kitab dan Sunnah. Adanya penyimpangan gak apa-apalah, yang penting dia kan masih juga baik, punya kebaikan, punya ini dan sebagainya. Nah, inilah yang namanya hizbi. Namanya hizbi. Walaupun mereka menyerukan Al-Kitab dan Sunnah, namun prakteknya ada pada temanmu kesyirikan. Oh, gak apa-apa, yang penting saya gak syirik, yang penting saya membantah kesyirikan. Ya, namun bagaimana? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma ana minal musyrikin." Dan aku bukanlah bagian dari orang-orang musyrik. Yang kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid adalah saya tidak, bukan pelaku syirik dan tidak bergabung dengan orang-orang yang berbuat syirik. Artinya demikian. Di sana ada pelaku kebid'ahan, pemikiran-pemikiran menyimpang, tidak apa-apa, masih ada kebaikan padanya. Paham? Apa timbangan Anda berkumpul dengan dia? Apakah dibangun dari Al-Kitab dan Sunnah? Al-Kitab dan Sunnah menyatakan, dan tadi kita sampaikan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Al-ayat. Nah, apa yang dijadikan standar? Sehingga lihatlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah terjaga. Mereka tidak mengkultuskan individu-individu. Mereka tidak mengikuti taklid kepada seorang pun. Walaupun tadinya bersama-sama, namun ketika ada pada mereka penyimpangan-penyimpangan yang terus akhirnya tidak bisa diperbaiki, nah, yang akhirnya dia malah menjauh dari Al-Kitab dan Sunnah, maka mulai dipisahkan, berbeda dengan yang lainnya. Ya, walaupun ada penyimpangan, tapi kan ada padanya kebaikan. Kita ambil yang baik, buang yang jelek penyimpangannya. Ini syubhat. Bagaimana Anda yang dalam masa belajar belum tahu baik dan buruk, disuruh belajar kepada orang yang di situ masih campur baur, yang disangka semuanya baik. Semuanya apa? Baik. Lihatlah anak kecil baru belajar merangkak. Kita lepas di halaman yang di situ tidak bersih. Dia mendapatkan mungkin makanan jatuh, dimakan. Mendapatkan batu kerikil, dimakan. Pasir, dimakan. Yang baik dan berbahaya dikonsumsi semuanya. Taunya baik semuanya. Bagaimana seorang akan bisa membedakan? Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, tentunya tidak demikian. Sehingga kata beliau, wa ansahuka bil bu'di anil anhadil hizbiyatil mubtada'ah. Aku nasihatkan kepada kalian untuk menjauhi hizbiyat-hizbiyat ini yang diada-adakan. Seperti apa? Ka jama'atil ikhwanil muslimin, seperti jamaah ikhwanil muslimin. Enggak apa-apa, yang penting kita bersatu. Anda mau menyeru jihad, terserah. Anda menyeru akidah, terserah. Anda menyeru dakwah, sholat jamaah, terserah. Anda begini-begini, terserah. Yang penting kita ta'awun dalam perkara yang kita sepakat. Nah, perkara yang kita khilaf, jangan dibahas. Nah, apa ini hizbi? Dari mana taunya hizbi? Apa koridor loyalitas Anda? Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk ingkar kepada orang-orang apa perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Ini tidak. Nah, demikian. Wa jama'at tabligh, demikian pula jama'at tabligh yang memiliki usul sittah, 6 prinsip pokok dasar. Di antaranya jangan sampai kita membicarakan khilafiyat. Nah, jangan sampai kita membicarakan khilafiyat. Dan tauhid adalah tauhid rububiyah. Nah, ini mereka yang terjebak. Terus bagaimana orang yang berbuat syirik sehingga didapatkan sebagian mereka tawaf di kuburan? Sebagian mereka adalah orang yang mengajarkan sunnah, sunnah Nabi. Sebagian tawaf di kuburan, sebagainya. Hizbiyah. Kenapa dikatakan hizbi? Karena membangun loyalitasnya bukan di atas koridor Al-Kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Demikian pula kata beliau, wa jama'atul jihadi al-jahila al-hamqa, dan juga jama'atul jihad yang mereka itu al-jahila, bodoh, dan juga hamqa, dungu. Kenapa demikian? Karena mereka sekedar hamasah, semangat dikobarkan, semangat dikobarkan. Belajar ilmu agama jarang. Belajar mereka rehlah ke gunung, belajar mereka rehlah ke gunung, belajar mereka olahraga sepak bola dan sebagainya. Belajar ilmu hadis tidak. Belajar ilmu tidak mendalam. Kalaupun lewat ya sekedar lewat. Nasallahu salam wal afiyah. Ada sebagiannya, namun tidak memaknakan dengan mengikuti pemahaman para ulama salaf. Ini nasihat beliau. Naam. Kemudian nasihat beliau pula, wa alaika wajib atasmu an tahrusa ala mujalasati ahli ilmi min ahli sunnati. Maka wajib bagi engkau untuk bersemangat bermujalasah, duduk dengan para ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah. Ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah. Naam. Wa musyawaratuhum fima yahdus atau fima yuhdits atau fima yahdus, dan bermusyawarah dengan mereka, meminta bimbingan dengan mereka dengan kejadian-kejadian yang kontemporer. Ada kejadian begini, bagaimana ya? Musyawarah dengan para ulama ahli sunnah. Bagaimana syekh, begini, begini, begini. Kejadian, oh, diputuskan dengan ulama ahli sunnah. Dengan ulama ahli sunnah. Naam barakallahu fikum. Wa iyyaka wa waswasal hizbiyyin, dan jauhi oleh kalian waswas yang dilontarkan oleh orang-orang hizbiyyin. Apa itu waswas mereka? Ya. Diterangkan di sini. Wa iyyaka wa wasawis wa iyyaka wa wasasa al-hizbiyyin. Ini salah cetak ya. Kurang huruf ini. Wasawisa harusnya. Wa iyyaka wa wasawis al-hizbiyyin ila akhirih. Maka wasawis hizbiyyin katsir. Waswasah mereka. Mereka ingin merancukan prinsip kokoh Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ilal anasyidi wa tamthili was samarati war rahalat. Mereka berdakwah menyeru dengan melalui nasyid-nasyid, nyanyian. Kenapa? Ini lebih bisa menarik. Lebih bisa menarik. Atau tamthil dengan film-film, sinema-sinema. Ini kenapa? Bisa lebih digemari oleh orang lain. Ataupun juga samarat, hiburan-hiburan ya, dengan diadakan acara-acara apa, perlombaan ini dan itu. Ataupun rohalat, dengan rekreasi kemana, rekreasi kemana. Dan demikian enggak akhirnya bisa merekrut banyaknya manusia. Kenapa? Kalau antum monoton, sekedar waswasa mereka, sekedar berdakwah kitab dan sunnah, monoton seperti itu. Nah, apalagi tidak ada humornya, bagaimana orang akan ikut? Nah, orang akan ikut demikian. Ini terlalu kakulah yang seperti ini. Cobalah dengan cara-cara seperti ini. Sementara, nah, media-media seperti ini kata mereka, ini lebih bisa merekrut, memahamkan kepada masyarakat. Ini waswasa mereka. Kita lihat, iya ya. Kalau demikian bisa dikonsumsi oleh orang di penjuru sana, bisa nonton filmnya, mendapatkan ini. Nah, bisa mereka memikirkan nasibnya. Oh iya ya, jadi coba ya. Kalau suruh ngapal Quran, kadang enggak paham maknanya, pun berat bagi mereka. Namun bertendang, iya ya, kita akan mati, yang dibawa cuma kain putih saja, teringat mati dan sebagainya. Waswasah mereka. Intinya kan ngajak orang beribadah kan mereka. Kata mereka demikian ya. Ini waswasah. Nah, demikian. Maka kemudian pula di antara waswasah mereka diterangkan di sini, kata beliau, wa tahdzir minal ilmi wa tanfiri anil ulama. Mentahdzir, memperingatkan dari ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kapan dakwahnya untuk belajar-belajar terus? dan menjauhkan manusia dari para ulama, ya, suatu faedah. Pernah ketika di kota Madinah ada seorang berpemikiran takfiri. Katanya itu dia lagi umroh, ketemu dengan teman-teman dan sebagainya. Karena nampaknya, ya memang nampaknya ya, orangnya berpenampilan sedikit mengenal sunnah, tidak musbil, berjenggot dan seterusnya. Maka kita ajak, ayo kita belajar, ayo, dan dia bisa bahasa Arab. Nah, maka kita ajak belajar duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, belajar Sahih Bukhari, ketika itu masih Sahih Bukhari. Selesai pelajaran, cuma begini cara belajarnya antum? Iya. Ini bukan caranya antum, ini sudah antum cara belajar terlalu lama. Bagi antum cukup masuk kepada maktabah, perpustakaan, ambil beberapa kitab, susun tulisan. Nah, mereka demikian, menjauhkan dari para ulama. Akhdul ilmi min butunil kutub, mengambil ilmu langsung dari kitab-kitab ini, disimpulkan sendiri. Begini, begini, begini. Ini jalan yang berbahaya. Nah, mereka demikian, lihatlah Tariqatul Hizbiyyin, menjauhkan dari pemahaman ulama. Ini menjauhkan dari pemahaman ulama, belajar talaqqi langsung kepada ulama. Padahal lihatlah salaf, di antara prinsipnya talaqqil ilmi an ahli, mengambil ilmu dari ahlinya. Nah, sehingga demikian, ya, mereka ingin menjauhkan. Sudah cukup bagi kita, yang penting masuk maktabah, masuk perpustakaan, ambil kitab dalam bidang ini, kumpulkan, nukilkan, simpulkan. Sudah penukilan yang dibawa kalam-kalam ulama. Lihatlah, ya. Jadi jangan tertipu dengan bisanya seorang membawakan kalam-kalam ulama. Barakallahu fikum. Sini, barakallahu fikum. Mereka menjauhkan dari para ulama. Wah, antum belajar para ulama lama. Sehari dua hadis diterangkan. Terus sampai kapan antum akan mampu seperti ini? Lah, ternyata belajar kepada para ulama talaqqi langsung bisa meringkas waktu. Betapa banyak kita mendapatkan faedah. Dalam hadis ini bisa kita ambil faedah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak didapatkan dalam kitab yang kita buka. Kita cari sendiri. Belajar talaqqi kepada ulama, kita mendapatkan muskilah, permasalahan yang kita belum paham, langsung cepat nanya. Kalau kita mencuri, lama. Di antaranya, nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Namun mereka menghindar dari bab yang seperti ini. Waswasa mereka. Wa min wasawisihim, dan di antara waswasa mereka, qauluhum, ucapan mereka, ma hadza waqtu haddatsana wa akhbarana. Sekarang bukan saatnya lagi kita haddatsana, akhbarana, buka Sahih Bukhari. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf, qala haddatsana Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan zamannya itu. Bukan zamannya itu, kata mereka. Ya. Jangan belajar hadis, jangan belajar sanad, kata mereka. Namun apa, fal muslimuna yudbahuna wa antum fil masajid. Coba lihat sekarang kaum muslimin dibantai di Palestina, kaum muslimin dibantai di Syria, kaum muslimin demikian. Ya. Sementara antum cuma haddatsana di masjid, teriak-teriak di masjid. Waswasa hizbiyyin. Mana peduli antum dengan muslimin? Mana peduli antum, kecintaan antum dengan kaum muslimin yang lain? Waswasa hizbiyyah. Nah, ini barakallahu fikum, waswasa mereka. Maka kata Syekh Mufil, wa iyyaka wa waswasal waswasa hizbiyyin. Hati-hati, jauhi oleh kalian, jangan pedulikan waswasah mereka. Nah, waswasah mereka, jangan pedulikan. Nah, ini demikian, dan masih banyak di sana waswasah mereka. Nah, waswasah mereka. Nah, sehingga di sini wa min wasawisihim, satu lagi, ya. Dan juga termasuk waswasa yang mereka lontarkan adalah fikhul waqi. Adalah fikhul waqi. Apa itu fikhul waqi? Fikih pemahaman terkini, ya. Update segala bentuk informasi. Maksudnya apa, kata beliau? Wa ma huwa fikhul waqi? Apa yang dimaksud dengan fikhul waqi? Qira'atul jara'id wal majallat. wa mutaba'atul qanawat, yaitu supaya kita update mengikuti berita-berita tentang perjuangan pergerakan-pergerakan Islam. Nah, melalui koran-koran, melalui majalah tabloid dan sebagainya, ataupun juga mutaba'atil qanawat, membuka website di internet. Lihat bagaimana, sehingga hati-hati. Jangan langsung seorang itu senang belajar melalui internet, website-website, lebih-lebih website yang tidak kita ketahui siapa. Bisa jadi mereka membawakan kalam ulama yang benar dicampur dengan yang menyimpang. Kita tidak tahu. Nah, sehingga di sini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Nah, dan betapa banyak seorang yang mereka itu mencukupkan diri dengan belajar melalui model-model semacam ini, akhirnya terjatuh menyimpang dan su'udzon kepada para ulama yang mereka itu kokoh dan juga jelas kecemburuannya terhadap sunnah. Jadi tanamkan buruk sangka. Itu demikian. Wah, tidak tahu kenyataan yang anu kan. Hakikatnya kan begini. Nah, ini muncul su'udzon dan seterusnya. Para ulama tidak tahu fikhul waqi', kata mereka. Itu termasuk waswasatul hizbiyyin. Kemudian kata beliau, sama lagi saya, azan dulu. Baik, kita potong untuk mendengarkan azan dulu, biar nanti meneruskan. Barakallahu'alaikum. Tafadhalu azan bi'adzin. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada nasihat beliau, maka kata beliau, untuk kita menjauhi wasawisal hizbiyyin, waswasah yang dilontarkan oleh orang-orang hizbi yang menjadikan kita ragu akankah diterimanya dakwah ahli sunnah atau tidak. Nah, maka jangan kita hiraukan mereka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam, fastaqim kama umirta fala tatghaw. Maka luruslah sebagaimana engkau diperintahkan dan janganlah engkau tatghaw berbuat poh melewati batasan. Nah, demikian terus lurus. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulnya untuk didakwahkan, inna nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan cara tanzil, secara bertahap, tidak sekali turun. Wasbir nafsaka, ya. Wasbir wa la tuti' minhum athiman aw kafur. Maka bersabarlah untuk kita mengikuti jalan ini. Jangan kau ikuti mereka, orang-orang yang aziman berdosa ataupun juga yang kufur. Ya. Di dalam ayat yang lain, wala tuti apa? Minum aziman. Wala tuti dalam juz yang ke-29. Yang mereka mengatakan, qalu law tudhinun fanudhinun. Cobalah kau ngalah dulu, ikuti jalan kami. Maka kami nanti akan mengikutimu. Jangan ikuti yang seperti ini. Kalau sudah jelas itu jalan yang bukan lurus di atas siratal mustaqim, dan inilah manhaj yang lurus, sudah teruslah di atas jalan siratal mustaqim. Maka beliau menyatakan, wa iyyaka wa wasawisal hizbiyyin, jangan pedulikan, jauhi oleh kalian waswasah yang dilontarkan orang hizbiyyin. Fa innaha asbahu bi wasawisi syaitan, karena sesungguhnya waswasah mereka serupa dengan waswasah setan. Yang bagaimana? Lihatlah, ya'iduhum wa yumannihim, yang mereka selalu memberikan janji-janji, wa yumannihim, dan memberikan harapan-harapan kepada manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurur, tidaklah yang dijanjikan mereka kecuali penipuan. Lihatlah apa yang terjadi. Ketika mudahana terjadi, ternyata bukannya mengikuti. Lihat, Fulan juga bersama kita, antum tahu apa baru ngaji kemarin. Nah, itu aja yang sudah berilmu masih bersama kita. Kok katakan kami salah? Nah, ngikuti enggak? Bukan ngikuti. Paham? Para kalafiku, ini demikian. Para masyayikh, hafizahumullahu jami'an, yang mereka muncul di televisi-televisi mengingkari keberadaan mereka atau munculnya mereka di televisi. Mereka berlepas diri. Berlepas diri. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berlepas diri dari hal yang demikian. Nah, dan beliau menyatakan, aku tidak rido yang demikian dan dosanya ditanggung oleh pengelola. Berlepas diri. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, sehingga di sini harus hati-hati. Maka waswasah mereka mirip seperti waswasah syaitan. Wa ma ya'idhum illa ghurur. Tidaklah dijanjikan kecuali penipuan saja. Penipuan saja. Cobalah bersama kami, nanti kami akan ikut kalian. Ternyata bukannya ikut, dijadikan sebagai apa namanya? Alibi saja. Itu saja bersama kami, apa kamu itu? Hah? Orang baru ngaji, enggak tahu bahasa Arab dan sebagainya, misalnya. Demikian ya. Nah, ini subhanallah, waswasah. Nah, barakallahu fikum. Wala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata beliau, kam min syabin salihin hafidin bil Quran mubarrazin fi ilmi sunnah. Betapa banyak para pemuda, kata beliau, yang dia itu soleh dahulunya, orang yang soleh. Kemudian hafidhin bil Quran, hafal Al-Qur'an. Mubarrazun fil ilmi sunnah, dia menonjol dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi. Namun ketika bergabung dengan hizbin, afsadahul hizbiyuna, bi'amaniyihimul kadzibah, dirusak oleh orang-orang hizbiyun dengan janji-janji mereka yang dusta. Antum bergabung bersama kami, kami bangunkan ma'had. Dibangun ma'had, ternyata dicicil. Nah, butuhnya berapa? Saya butuh 500 juta. Sekarang 200 dulu, nanti dicicil. Gimana pembangunan sampai apa? Kami mau lihat, oh ya, cicil lagi. Diikat antum itu. Ya, hatinya. Gimana ya? Gimana? Dijanjikan. Barakallahu fikum. Dijanjikan. Ini demikian. Barakallahu fi. Nah, sehingga di sini harus hati-hati. Afsadul hisbin bi amanihim, dengan angan-angan mereka. Dengan angan-angan mereka. Wasayus'aluna amamallahi azza wa jalla an hadha at-tadlil. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah dengan penyesatan yang mereka lakukan ini. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita dan Allah sebaik-baik penolong. Ini nasihat beliau untuk kita duduk dengan orang-orang soleh, namun tentunya tidak menghilangkan namanya selektivitas. Nah, siapa orang-orang soleh? Tidak kita sekedar melihat lahiriahnya saja, namun dilihat bagaimana kesungguh-sungguhan mereka, keseriusan mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Sebagaimana Imam Malik telah mencontohkan. Imam Malik telah mencontohkan. Dan supaya kita tidak mempedulikan waswasah hizbiyin, yang mereka waswasahnya ini tidak lain seperti waswasahnya syaitan. Angan-angan belaka, janji-janji, kalaupun diberikan ya tadi dicicil. Nah, ini demi nasallahu salam al-afiyah. Sehingga barakallahu fikum, ya. Ini harus kita perhatikan yang demikian demi keselamatan agama kita. Ingat, keselamatan agama ini lebih kita depankan, lebih kita utamakan daripada keselamatan badan dan keselamatan harta. Nah, dikarenakan harta dan badan sakit masih bisa diobati karena orang tersebut bertawakal kepada Allah. Namun kalau agama sudah rusak, apa yang terjadi? Kekayaan tidak berfaedah. Badan yang sehat tidak menjadikan dia orang yang taat kepada Allah, tapi justru menjadi orang yang bermaksiat. Sehingga di sini dalam nasihat ini begitu tandasnya beliau menasihatkan kepada kita untuk duduk dengan orang-orang soleh. Dan di sana masih tersisa sekitar 6 nasihat lagi. Mudah-mudahan kita bisa memetik di antaranya di pelajaran besok pagi pada subuh insyaallah taala. Ini yang mudah kami bacakan dan kami sampaikan. Ada kekurangan dan kekeliruan pada pelajaran yang sebelumnya, mohon untuk dikoreksi dan ditegur serta diingatkan serta diluruskan. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita semuanya, dan senantiasa kami pun beristighfar kepada Allah atas kesalahan yang tidak sengaja atau karena luputnya dari pandangan serta hafalan kami. Maka kami tidaklah sengaja yang demikian, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.